Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرسة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwabidin azani wa asakumullah, kita kembali kepada kitab Al-Irsyad ila Sahil I'tiqad. Kita dulu masuk kepada al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa beriman kepada malaikat Allah azza wa jalla ini adalah termasuk salah satu rukun iman yang wajib kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Perlu dipahami bahwa beriman kepada malaikat Allah SWT tidak sekedar kita yakin ada malaikat, tetapi kita harus berusaha bagaimana bentuk iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kemarin dulu kita sudah sampaikan bahwa beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama adalah kita wajib meyakini adanya para malaikat Allah dan membenarkan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah kita wajib meyakini bahwa malaikat Allah adalah termasuk malaikat yang amat banyak, yang tidak tahu tentang jumlah mereka melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kita wajib berikrar meyakini akan kedudukan mereka yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan mereka di sisinya. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa malaikat ini mereka tingkat keutamanya berbeda-beda. Maka malaikat Jibril alaihissalam termasuk malaikat Allah yang paling utama. Kemudian malaikat Israfil dan malaikat-malaikat berikutnya. Kemudian termasuk bagaimana kita beriman kepada malaikat adalah kita wajib meyakini bahwasanya malaikat itu adalah hanyalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa mengatur segala urusan di alam semesta, tetapi yang mengatur alam semesta tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah kita wajib beriman secara mufassal, maksudnya tentang malaikat-malaikat yang disebut namanya. Kita beriman dengan nama-nama yang disebutkan berdasar dalil tentunya. Kita juga beriman kepada tugas-tugas malaikat yang tanda disebutkan oleh dalil juga. Adapun yang tidak disebutkan, kita hanya iman secara global kepada semua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada kitab Al-Irsyad. Kita mengulang dari wal iman bil malaikah yatadammanu atasdiqa biwujudihim. Ini beriman kepada malaikat Allah azza wa jalla meliputi atasdiqa biwujudihim. Kita wajib membenarkan akan adanya mereka para malaikat. Atasdiq biwujudihim, membenarkan adanya para malaikat. Sudah kita sampaikan wa annahum ibadum mukramun, dan bahwasanya mereka malaikat Allah adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Allah ciptakan mereka adalah untuk beribadah kepada-Nya dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Sebenarnya akan dijelaskan dalam beberapa dalil berikut insyaallah. Kemudian juga kita wajib beriman akan macam-macam para malaikat dan sifat-sifat mereka dan juga tugas-tugas mereka. Mereka adalah makhluk Allah yang selalu mentaati yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga wajib beriman akan keutamaan mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada fi sahih Muslim, dan sungguh telah datang dalam hadis Muslim dikatakan annallaha khalaqahum min nur, bahwasanya Allah ciptakan mereka dari nur, dari cahaya. Ini sudah kita sampaikan dulu. Ya. Kita teruskan. Wa mimma yadullu ala fadlihim wa syarafihim. Di antara yang menunjukkan akan keutamaan mereka dan kemuliaan mereka, annallaha yudhifuhum ilaihi idhafata tasyrif. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menyandarkan para malaikat kepada diri-Nya, yaitu malaikat Allah, ya. Malaikatullah, kata malaikat, diidhofahkan, disandarkan kepada Allah. Itu adalah idhofatu tasyrif. Idhofatu tasyrifin, dengan penyandaran untuk memuliakan, ya. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya. Di dalam ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 56, Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258, Allah mengatakan, kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kata malaikat juga disandarkan kepada Allah. Ya. Kemudian dalam surat tadi surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian dalam surat Nisa ayat 136 Allah menyatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan siapa yang kufur kepada Allah dan kufur kepada malaikat-malaikatnya. Dan ayat yang lain, termasuk surat Baqarah ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, barang siapa yang dia menjadi musuh Allah dan musuh malaikat-malaikatnya. Jadi amat banyak dalam Al-Quran penyandaran kata malaikat kepada Allah SWT. Dulu kita pernah menyampaikan idhofah itu kalimah ilallah, memudhofkan kata kepada Allah SWT. Globalnya ada dua, ya. Yang pertama adalah idhafatul makhluk ila khaliqihi, menyandarkan makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seperti idhafah, paham ya Pak? Kalau orang umum ini gimana? Idhafah itu menyandarkan, menyandarkan sesuatu kepada Allah di sini, ya. Contoh kalimat umum. Apa contohnya? Kitabnya Muhammad. Hadza kitabu Muhammadin. Ini adalah kitabnya Muhammad. Kitabu dimudhofkan, disandarkan Muhammadin kepada Muhammad. Ya. Ini idhofah yang punya makna milik. Ini kitabnya Muhammad. Ai hadza kitab li Muhammad. Ya. Itu namanya penyandaran. Contoh penyandaran. Nah, penyandaran ini juga terjadi pada diri Allah. Contohnya apa? Baitullah, rumahnya Allah. Ya. Naqatullah, naqatullah wa suqiyaha, naqatullah, untanya Allah. Kemudian malaikatullah, nabiyullah dan lain sebagainya. Amat banyak. Ya, Allah menyandarkan makhluk kepada diri-Nya. Nah, ketika ada penyandaran-penyandaran seperti ini, para ulama di antaranya Syekh Utsaimin jelaskan, kalau Allah menyandarkan makhluk kepada diri-Nya, keumumannya adalah itu punya amalan litasyrif, untuk memuliakan, ya, Baitullah, rumah Allah, karena memang tempat itu tempat yang amat mulia, dijadikan tempat untuk sujud kepada Allah Taala, tempat untuk apa tawaf dan seterusnya. Ini namanya idhofatu tasyrif, ya, penyandaran untuk memuliakan. Nah, termasuk malaikatullah wa malaikatahu, tergantung kedudukannya rafa atau nasab atau jar, ya. Dan Quran cukup banyak. Nah, malaikat-malaikat ini ternyata juga termasuk akhluk yang mulia. Di antaranya adalah Allah menyandarkan kata malaikat kepada dirinya. Ya, ini termasuk idhofatu tasyrif. Ya. Bentuk idhofanya lain adalah idhofatu sifat ila mutasifiha. Menyandarkan sifat kepada yang disifati. Contohnya adalah apa? Yadullah, Ainullah, Wajhullah, atau yang semisalnya. Nah, ini idhofah. Bagaimana yang seperti ini? Idhofah yang menunjukkan sifat. Karena apa? Karena kata yad, ketentuannya adalah apa? Apabila sesuatu itu tidak bisa tegak dengan sendirinya. Contohnya apa? Yad, yadullah. Yad itu tidak mungkin ada tanpa zat Allah. Wajhullah, wajah tidak mungkin ada tanpa zatnya. Ya, yadullah, yad tidak mungkin ada tanpa zatnya, zat Allah yang disandari. Ya. Kemudian ainullah, mata Allah dan yang lainnya. Semua ini adalah termasuk sunan idhofatus sifah. Ya. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya. Sehingga yad ini termasuk sifat khabariyah. Wajhullah, sifat khabariyah. Kemudian juga ainullah, sifat khabariyah dan yang lainnya. Ya, ini soal lain. Tapi yang terkait dengan di sini adalah apa? Kata malaikat disandarkan kepada Allah, ini menunjukkan akan kemuliaan malaikat. Sebab penyandaran ini adalah idhofah tasyrif. Ya, ini sekedar bicara tentang bahasa. Kemudian wa yaqrinu subhanahu wa ta'ala syahadatahum ma syahadatihi wa salatahum ma salatihi ka qouli ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa qalihi innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Kemudian tinjauan lain, tinjauan tentang kemuliaan malaikat, ya. Yang pertama di sini adalah kata malaikat disandarkan kepada Allah, malaikat Allah. Ini adalah bentuk idhofah tasyrif. Ya, penyandaran untuk memuliakan. Berikutnya adalah wa yaqrinu subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membarengkan syahadatahum, kesaksian mereka pada malaikat, ma syahadatihi wa salatihi wa salatihim ma salatihi. Ya. Jadi wa yaqrinu subhanahu wa ta'ala syahadatahum ma'a syahadati wa salatahum ma'a salatihi, membacanya. Allah membarengkan syahadat mereka, persaksian para malaikat dengan persaksian Allah. Allah membarengkan salawat malaikat dengan salawat Allah azza. Ya. Contoh dalam hal persaksian. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah. Surat Al-Imran ayat 18. Syahidallah, Allah telah memberikan persaksian. Apa yang dipersaksikan? Annahu la ilaha illahu, kalimat tauhid. Ya. Kemudian Allah menggabungkan, membarengkan persaksian siapa? Wal malikah. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah ulul ilmi. Jadi Allah Azza dalam ayat ini membarengkan persaksian malaikat dan membarengkan persaksian ulul ilmi, tapi ulul ilmi bukan bahasanya. Pembahasannya bukannya. Yang jadi bahasa adalah persaksian malaikat Allah barengkan dengan persaksian dirinya. Allah mengatafkan, menggabungkan persaksian malaikat dengan persaksian zat Allah untuk dirinya. Ini menunjukkan kemuliaan malaikat. Apalagi yang dipersaksikan adalah kalimat yang paling agung. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Jadi yang dipersaksikan Allah adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat yang paling agung, ya. Yang dengan kalimat itu tegaklah langit dan bumi. Yang bila kalimat itu sudah tidak ada lagi di bumi ini, maka runtuhlah alam semesta ini. Ya. Ternyata untuk kalimat yang paling agung ini, Allah itu hanya mengambil persaksian satu untuk dirinya atau dari dirinya, syahidullah. Kedua, wal malaikah, persaksian malaikatnya. Ketiga, nanti ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ya. Nanti pada bahasanya ini menunjukkan keutamaan ahlul ilmi. Ya. Tetapi sekarang adalah terkait dengan malaikat. Jadi malaikat ternyata Allah ambil persaksiannya, dibarengkan dengan persaksian dirinya. Bahkan kata Imam Qayyim Jauziyah, dengan membuat satu fi'il saja, hanya dengan uruf mataf, syahidallah, ya, anu la ilaha wal malikah, hanya dengan wawu mataf. Ini menunjukkan keutamaan malaikat. Allah ambil persaksian malaikat untuk perkara yang paling agung, yang disertakan, dibarengkan dengan persaksian dirinya, itu Allah sendiri, syahidallah, anu la ilaha illa wal malaikah. Ya, kalau antum bisa membaca, tafadhal baca kitab Al-Ilmu Imam Al-Qayyim. Ya, kalau kitab aslinya dalam kitab Miftahu Dairi Sa'adah. Ini ada pembahasan itu. Ya, tentang pembahasan ayat ini cukup panjang Imam Al-Qayyim Jauziyah. Tapi sekedar yang terkait adalah bahwa ternyata Allah SWT memberikan persaksian yang paling agung ini hanya menyertakan persaksian malaikat, dan ditambah nanti adalah ulul ilmi. Ini menunjukkan keutamaan malaikat, dan ini pula menunjukkan keutamaan ahlul ilmi kalau dikaitkan dengan ahlul ilmi. Ya, ini tinjauan lain. Kemudian wassalatuhum ma'asolatihi, Allah menyertakan solawat malaikat dengan solawat Allah, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang kita sering dengar dan sholah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi, dan seterusnya. Di sini cuma diambil sampai yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah Azza wa Jalla di sini menyertakan shalawat Allah atau shalawat malaikat dengan shalawat dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi membarengkan salawat Allah dengan salawat malaikat untuk nabinya. Ini juga menunjukkan akan keutamaan malaikat. Kalau tidak menunjukkan keutamaan malaikat, enggak mungkin Allah menyertakan seperti itu. Ya. Cuma kalau salawat Allah kepada nabinya bagaimana? Ada menjelaskan maknanya adalah apa? Adalah menunjukkan Allah memberikan nikmat dan rahmat kepada nabinya. Ya. Kalau rah salawat malaikat kepada nabinya adalah ada menyatakan talabul mahfirah lahu. Kalau salawat kaum mukminin kepada nabinya adalah doa birrahmah. Ya. Ada bahasa sendiri tentang malaikat, tentang salawat. Imam Al-Qayyim juga membahas dalam Jalalul Afham dengan pembahasannya amat panjang tentang salawat nabi. Jadi Allah Azza wa Jalla di sini membarengkan salawat Allah dan salawat malaikat. Ini menunjukkan keutamaan para malaikat. Ya. Kemudian seterusnya, wa sayasifuhum subhanahu wa ta'ala birkaromi wal ikram. Dan Allah memberikan sifat kepada mereka para malaikat dengan sifat al-karom wal ikram, mulia dan amat mulia. Contohnya dalam surat Abasa, bi'aidi safarah kiramim bararah. Ya, bi'aidi safarah, di tangan para safarah, apa safarah? Para penulis, yaitu malaikat. Kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Di sini kan dikatakan kiram. Malaikat disifati dengan kiram, makhluk-makhluk yang amat mulia. Ya, Allah yang menjuluki dia mulia, bukan kita. Nah, kita kemudian ikut karena Allah menjuluki malaikat adalah hamba yang mulia, kita pun ikut memuliakan mereka. Ya, ya. Kemudian wa qala ta'ala wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafidin, sungguh pada kalian semua ada lahafidin, para penjaga. Ya. Kiroman katibin, nah, ada lagi kiroman, yang mulia katibin, yang menjadi penulis. Tugasnya menulis kepada amal perbuatan manusia diantaranya. Terus dalam surat Al-Anbiya ayat 26, bal ibadu mukromun, bahkan malaikat itu adalah ibadu mukromun, hamba-hamba yang dimuliakan. Ini Allah yang menjawab mereka. Jadi kalau begitu, betapa kedudukan mereka para malaikat Allah SWT di sisinya. Ya. Jadi Allah yang menyebut mereka mulia. Karena maka kita wajib meyakini bahwa malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih bicara tentang sifat-sifat dan keutamaan malaikat. Kemudian wa yasifuhum bil ulwi wa taqrib. Allah mensifati mereka bil ulu, dengan sifat tinggi, wa taqrib, dan dekat. Ya. Maksudnya malaikat itu adalah punya kedudukan yang tinggi dan tempat yang tinggi pula. Di sisi lain Allah menyebutkan malaikat adalah makhluk yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Contohnya dalam surat As-Saffat ayat 8 Allah menyatakan la yasma'una ilal malail a'la. La yasma'un, apa yasma'un? Secara sharaf ini nanti antum enggak ada yang sambung. Yasma'unu yas'adu sama kemudian wahum yahissimun. Nah ini orang-orang yang belajar sharaf tahu betul cari. Jadi la yasma'una ila lamalala. Yasma'un ini fa'ilnya kembali kepada para syaitan, ya. Syaitan-syaitan ini tidak bisa yasma'un, mendengar-dengarkan, nguping bahasa kita. Ya, mendengarkan perbincangan malaikat. Jadi syaitan-syaitan itu tidak akan mampu untuk mendengar-dengarkan perbincangan malaikat. Ilal mala', al-mala', para malaikat di atas. Ala'ala, yang paling tinggi di sana. Di tempat yang paling tinggi di sana. Ya. Malaikat yang ala-ala, yang amat tinggi. Maksudnya, dia berada di tempat yang amat tinggi. Sehingga syaitan-syaitan gak mampu untuk mendengar-dengarkan ucapan perbincangan mereka. Antum mungkin sudah pernah belajar akidah di antara dukun itu ada yang kerjasama dengan para jin, yang jin itu kemudian mereka untuk mencuri wahyu Allah kepada para malaikat, mereka bahasa Jawanya itu apa, ingkiring-ingkiringan ya sampai ke atas ya, sampai amat tinggi menjelang langit barangkali ya, Allah alam tingginya sampai mana. Yang di sana maksudnya adalah di antara untuk mendengarkan perbincangan malaikat setelah mendapat wahyu dari Allah SWT. Nah, ternyata untuk para malaikat yang paling tinggi ini tidak akan mampu didengarkan oleh perbincangan oleh para jin, setan-setan itu tadi. Karena tingginya para malaikat. Ya. Ini dalam surat Saffat ayat 8. La yasma'una ilal mala'il a'la. Kemudian itu sifat tinggi. Kemudian sifat al-muqarrabun. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, yang didekatkan dengan Allah Azza. Allah menyatakan dalam surat Al-Mutaffifin 21, yashhaduhul muqarrabun. Ya. Dipersaksikan oleh al-muqarrabun. Al-muqarrabun adalah para malaikat yang didekatkan dengan Allah Azza. Ini malaikat Allah Azza. Jadi betul-betul mereka adalah hamba-hamba Allah yang amat mulia. Terus wayadkuru hamlahum lil arsy wa hafahum bihi kama fi qul ta'ala alladziina yahmiluna al arsya wa man hawla wa dar malaikata hafina min hawlil arsy. Kemudian seterusnya wayadkuru, Allah menyebutkan tentang apa, hamlahum lil arsy, bahwa mereka para malaikat adalah yang memikul arsy, hamla hamila yahmalu hamlan, bahwa mereka para malaikat adalah yang memikul arsy. Masya Allah. Antum mungkin pernah tahu atau pernah mendengar penjelasan tentang arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah terbesar. Ya. Bumi langit bukan perbandingannya. Sebab kalau bumi langit ini dibandingkan dengan kursi Allah, bumi langit ini ibarat halaqah, gelang atau cincin yang dibandingkan dengan padang pasir atau padang rumput yang amat luas. cincin gelang ini adalah bumi langit, kemudian padang pasir yang luas adalah apa? Kursinya. Nah, kemudian kursi Allah, dalam hadis Imam Abbas ya, kursi Allah kalau dibandingkan dengan arsy Allah, kursi ibarat halaqah, ya, gelangnya atau cincinnya, arsy itu adalah padang pasirnya. Jadi kalau demikian, kalau bumi langit dibandingkan arsy-nya, maka bukan perbandingannya. Ya, kita nggak bisa bayangkan. Bumi ini saja yang dinilai kecil kalau dibandingkan arsy, kita pun nggak bisa melihat betapa besarnya bumi ini. Sebab pandangan manusia itu terbatas. Ya, nggak bisa melihat secara keseluruhan besarnya bumi kayak apa. Sebab pandangan kita amat terbatas. Ya, itu dibanding langit masih kecil. Langit dibanding kursi Allah masih kecil. Ya. Dibanding arsy, wah lebih-lebih. Jadi arsy makhluk teramat besar. Ternyata makhluk arsy yang terbesar itu dipikul oleh para malaikat. Nah ini, jadi malaikat itu banyak. Di antara mereka adalah apa? Ada yang punya tugas memikul arsy. Ya. Ini malaikat Allah Subhanahu yang demikian kuatnya dan demikian besarnya. Walalam dalam hadis Aw'al ya, Sahabat Hakami membawakan hadis ini tentang 8 Aw'al yang bentuknya seperti kambing. Ini malaikat yang memikul arsy yang kaki dengan keracaknya itu terus sampai lututnya, kaki sampai lutut perjalanan 500 tahun. Ya. Leher sampai telinga ini anu bau sampai lehernya ya sampai kepala leher lah ya bahasa kita itu juga perjalanan 500 tahun. Kita bisa bayangkan makhluk makhluk arsy ini. Tapi hadis ini dipersoalkan oleh banyak ulama, tapi banyak ulama yang memakai hadis tersebut. Ya. Karena memang arsy makhluk yang amat besar. Tentu yang memikul ya juga sama tentunya adalah tentu yang besar-besar pula. Ya tidak mungkin yang memikul arsy adalah makhluk yang kecil-kecil. Kalau secara makna dibenarkan karena apa? Memang arsy itu makhluk yang amat besar dan karenanya maka yang memikul arsy juga makhluk yang teramat besar. Kita enggak bisa bayangkan tentang besarnya arsy. Sebab bumi langit ini pun kalau dibandingkan arsy bukan apa-apanya. Ternyata yang memikul arsy malaikat yang memang punya tugas untuk itu. Kemudian wahafihim wahafahum yadkuru hafahum. Hafahum itu apa? Bahwa malaikat itu yang mengelilingi arsy. Hafayahu hafan itu apa? Mengelilingi. Ya. Jadi malaikat-malaikat ini ada yang memang tugas memikul arsy dan ada yang senantiasa mengelilingi arsy. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yahmiluna al'arsya wa man hawlah." Alladzina yang mereka yahmiluna al'arsya, memikul arsy wa man hawlah dan siapa yang ada di sekitarnya. Yang jadi syahid sementara adalah apa? Yahmilul arsya. Allah yang menjadikan para malaikat sebagai yahmilunal arsya, yang memikul arsy. Kalau ayat ini diteruskan alladzina yahmiluna al'arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim dan seterusnya. Itu kedudukan lain. Ya. Jadi malaikat ini sebagai pemimpin arsy. Kemudian sebagai yang mengelilingi arsy, Allah menyatakan wa taral malaikati hafina min hawlil arsy. Dan kalau lihat para malaikat itu hafina, mereka dalam keadaan hafin, mengelilingi arsy. Min haulil arsy, di sekitar arsy. Wallah alam, kayak apa kita enggak bisa bayangkan. Ini di antara malaikat Allah Subhanahu wa ya, malaikat Allah yang amat besar tentunya. Karena mereka adalah berada di tempat yang amat tinggi sebagai pemikul arsy, kemudian mereka ada di sekitarnya. Ya. Kemudian seterusnya wa yadhkuru subhanahu wa ta'ala annahum 'indahu wa ya'budunahu wa yusabbihunahu. Dan Allah menyebutkan bahwasanya mereka para malaikat Allah itu 'indahu di sisinya. Annahum 'indahu wa ya'budunahu, dan mereka pada beribadah kepadanya yusabbihuna, dan mereka selalu bertasbih kepadanya. Jadi Allah di antara menyebutkan tentang mereka para malaikat, mereka sebagiannya ada di sisinya. Mereka selalu beribadah kepadanya. Mereka selalu bertasbih kepadanya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 206. Ya. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi yusabbihuna walau yasjudun. Ya. Kemudian sesungguhnya para makhluk yang ada di sisi Rabbmu, itu para malaikat, la yastakbirun, mereka tidak pernah sombong. Ya. An ibadatihi, untuk beribadah, maksudnya mereka selalu beribadah kepada Allah Zulna. Yusabbihuna, dan mereka terus bersahbih, bertasbih kepadanya. Walau yasjudun, dan mereka selalu bersujud kepadanya. Ya. Dan juga tadi yang surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat ke-7 yang tadi dibaca di atas, alladzina yahmiluna al-arasha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sama. Ya. Jadi mereka para malaikat Allah adalah hamba-hamba yang terus beribadah, terus banyak bertasbih. Kemudian dalam ayat berikutnya, surat Fusilat ayat 38. Fainistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Fainistakbaru, ketika mereka-mereka ada yang pada sombong, di antara manusia, di antara para syaitan, iblis, mereka pada sombong. Falladzina 'inda rabbika, maka orang-orang atau para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, yusabbihun, mereka selalu bertasbih kepada Allah, bil laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Wa hum la yas'amun, mereka tidak pernah merasa bosan. Coba. Para malaikat, mereka di dalam bertasbih kepada Allah Zulna, di siang dan malam hari terus bertasbih, la yas'amun, tidak pernah mengalami kebosanan. Ini malaikat Allah Zulna. Ya. Berbeda dengan kita. Kita itu beribadahnya kadang-kadang musiman. Kalau lagi tekun. Tapi kalau lagi malas. Ya. Kan kita mungkin seperti itu. Kalau lagi bolong barangkali, bangun malam salat lail. Tapi kalau lagi rapat, ya sudah. Ini bahasa Jawanya. Atau kadang-kadang kalau lagi terjepit, baru bangun malam salat lail. Tiap malam berdoa. Tapi setelah mendapat jalan keluar, kemudian berhenti. Ya, ini sifat manusia seperti itu. Maka kita mesti berusaha untuk menghindarkan sifat yang tidak baik. Ya, di antaranya adalah apa? Beribadah, yang beribadahnya itu cuma apa? Atai ayam. Semangatnya apa? Insidental, dong-dongan. Semangatnya. Itu tidak baik. Yang baik justru ibadah yang terus-menerus. Wain kalla. Ya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah pernah menyatakan bahwa Allah itu mencintai kepada hamba yang beribadah dalam keadaan terus-menerus. Wain kalla, walaupun sedikit ibadahnya, tapi terus-menerus. Ya. Tidak pernah mengalami kebosanan. Jadi malaikat ini ternyata mereka terus, semangatnya terus, tidak pernah bosan. Ya mikul aras, ya tugasnya itu. Yang sujud, tugasnya sujud. Ya, terus. Yang berkeliling, sayyahun, keliling mencari majlis-majlis ilmu, keliling. Terus tiap saat. Tidak pernah mengalami kebosanan. Sebagaimana yang akan dijelaskan, atau sebagian telah dijelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Nanti akan diulang lagi tentang tugas-tugas itu. Ya. Jadi mereka adalah hamba Allah yang terus banyak beribadah. Mereka terus banyak bertasbih. Mereka terus banyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wa minhum wa hum binisbah ilal amal. Tadi menjelaskan tentang keutamaan malaikat. Ya. Jadi, hal-hal di atas tadi, dalil-dalil yang disebutkan tadi adalah dibawakan oleh Syekh Dr. Fauzan di sini untuk menjelaskan tentang keutamaan mereka. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya, Wahum binisbah ilal amal, dan mereka para malaikat dinisbatkan dengan amalnya, alat yakum biha, yang mereka emban, ya, yang mereka laksanakan adalah asnaf, ada bermacam-macam. Jadi tugas malaikat ini banyak, bermacam-macam, berbeda-beda. Faminhum, diantara mereka adalah hamalatul arsy. Nah, tadi sudah. Diantara mereka ada yang punya tugas memikul arsy, hamalah. Hamalah. Hamalah dari kata hamil. Ya. Hamilun, hamilani, hamiluna, humalun, humalun, hamalatun. Sama tasir, muntuk mubalaho. Ya. Sepi kafaroh. Jadi para malaikat diantaranya ada yang tugas hamalatul arsy, sebagai pembawa ars, pemikul ars. Allah Ta'ala telah berfirman pada ayat yang tadi kita sampaikan, alladzina yahmilun arasya wa man hawlahu. Jadi para malaikat itu adalah para makhluk yang senantiasa memikul ars dan yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam ayatnya lain, wa yahmilu asha rabbika fakum yawmaidin samaniyah. Ayat sebelumnya apa? Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'asha rabbika fakum yawma idin thamaniyah. Surat Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arja'iha, dan para malaikat itu ala arja'iha. Apa arja'iha? Ada di seluruh pelosok penjuru langit. Dan wa yahmilu 'asha rabbika, di antara mereka ada yang yahmilu 'asha rabbika, yang memikul arus Rabbmu adalah fakum, di atas mereka yaumaidin, di hari itu samania, ada delapan. Delapan malaikat yang memikul arus. Ya. Jadi kalau begitu di antara yang bertugas di sini adalah bertugas memikul arus. Wallahu alam. Allah bebankan tentunya sesuai dengan kemampuannya. Karena arus itu adalah makhluk yang teramat besar, tentunya adalah Allah ciptakan malaikat yang punya kekuatan besar pula. Ya, tapi mereka ternyata tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa bosan. Wallahu alam. Ini para malaikat. Jadi yang pertama di sini adalah apa? Adalah tugas memikul arsy. Wa minhum al muqarrabun. Di antara mereka ada malaikat yang selalu didekatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Lan yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malikatu al muqarrabun. Kemudian la yastankif al masih. Yastankif apa? Jadi al masih, Isa al masih maksudnya, tidak akan menolak, tidak enggan, ayyakuna abdan lillah, untuk menjadi hamba Allah. Jadi Nabi Isa al-Masih tidak akan menolak, tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikat, dan tidak pula para malaikat al-muqarrabun, yang mereka-mereka didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka terus siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara mereka ada yang terus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau muqarrab itu yang didekatkan secara umum terkait dengan tugas, ya. Wa minhum al-muwakkaluna bil jannah bil jinan wa idadil qaram wa ahliha. Di antara mereka ada para malaikat yang memiliki tugas bil jinan. Apa jinan? Surga, untuk menjaga surga, untuk selalu menjaga surga. Di antara mereka adalah, di sini tidak sebutkan, adalah malaikat ridwan, ya, yang muwakkal bil jannah. Dalam surat Az-Zumar ayat 73. Tiga lagi. Di antaranya adalah Allah menyatakan wasiqal ladzina taqarrabuhum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khusanatuha assalamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang jadi syahid, ya, bahwa di sana ketika surga telah dibuka, pintu-pintu surga dibuka, nanti makhluk yang paling pertama kali mendapatkan izin Allah untuk membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang lainnya tidak ada. yang berani. Ya. Kemudian ketika dibuka, qala lahum khazanatuha. Berkata kepada mereka khazanatuha, para penjaga malaikat, penjaga surga. Assalamun alaikum dan seterusnya. Jadi surga itu ada para penjaganya. Ya. Kemudian itu dalam surat Zumar ayat 23. Kemudian dalam surat Al-Ar'ad ayat 23 Allah menyatakan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ya. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya siapa saja yang telah beramal soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, kemudian keturunan mereka, wal malaikatu yang jadi syahid, dan para malaikat yadkhuluna 'alaihim masuk kepada mereka min kulli bab, dari segala pintu. Ya. Dari segala pintu. Ya. Jadi para malaikat di antara mereka ada yang punya tugas dengan apa? Al-jannah. Penjaga surga. Yang ada malaikat rituan ini adalah di hadis. Di sini tadi dibawakan. Ya, mungkin nanti akan dibawakan di bawah. Wa minhum al-muakkaluna binar wa ta'adhi bi ahliha. Di antara mereka ada yang ditugaskan, diseri tugas binar, urusan api neraka. Wa ta'adhi bi ahliha, dan mengadab kepada ahlun nar. Wahum, siapa mereka? Az-zabaniyah. Ya. Wa muqaddimuhum 19. Sebagai muqaddimuhum, pembesar mereka yang ada di depan, ya, adalah 19, ada 19. Wa hasinuha, yang menjadi penjaganya adalah Malikun Malik, malaikat Malik. Ya. Wa muqaddim al-khazanah, Malik adalah sebagai penjaga yang terdepan. Penjaga neraka terdepan itu adalah malaikat Malik. Ya. Ini diantaranya. Sampai dalil saja. Kama qala ta'ala alaiha 19. Yang menjaga neraka itu ada 19 malaikat. Al-Muddatsir 30. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 Allah menyatakan wa nadau ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuka. Kemudian nadau orang-orang yang di neraka kelak, nadau, mereka memanggil ya Malik, wahai para malaikat, liyaqdi 'alaina rabbuka, hendaklah Rabb kamu segeralah memberikan keputusan kepada kami. Ya. Kemudian jawab malaikat innahum makisun, sungguh kalian semua akan tetap berada di dalam api neraka. Ya. Kemudian dalam ayatnya lain wa qal ladina fin nari li khuzanati jahannam ud'u rabbakum yu'afif 'anna yawman min al'adab. Berkatalah orang-orang yang di neraka li khuzanati, ya, lihozanati jahanam, kepada para penjaga jahanam. Jadi jahanam ada para penjaganya. Apa kata para ahlu nar? Ud'u rabbakum. Kalian hai para penjaga neraka, mintalah kabar Rabb kalian. Yuhafif anna yauman, hendaklah Allah berkenan meringankan kami, walaupun sehari sajalah, minal adab, dari adab ini. Ya. Jadi orang-orang yang neraka kelak itu dalam keadaan susah luar biasa. Di antaranya mereka minta kepada para penjaga nar, ya, para malaikat yang jaga, mereka pada minta ya para penjaga api neraka, hendaklah kalian mau memintakan kepada Allah, hendaklah Allah berkenan meringankan kepada kami di neraka ini walaupun sehari saja. Tapi tidak akan pernah dikabulkan. Jadi neraka ada khazanah, para penjaganya. Bahkan dalam surat Tahrim ayat ke-6 yang insyaallah antum pada banyaknya hafal, alaiha malaikatun hidalun syidadun la ya'sunallahu ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha, di atas nar jahannam itu para malaikat. Malaikat yang jaga itu hidalun syidad, apa? Punya sikap yang apa? Hilat, kekar, kuat. Syidad, bengis bahasa kita barangkali. Ya. Layasunallah, mereka tidak pernah bermaksud kepada Allah. Kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maksudnya, malaikat itu supaya membakar para manusia, ya bakar mereka. Ya. Mereka supaya tidak boleh mengeluarkan dari neraka, ya tetap tidak pernah maksiat. malaikat taat. Taat itu menyiksa kepada manusia-manusia yang jadi ahlun nar. Ya, yafaluna ma yumarun, para malaikat terus mengerjakan yang diperintahkan. Jadi malaikat-malaikat penjagaan neraka ini nanti disifati dengan hilad syidad. Jadi mereka badannya kuat, kokoh, kekar, syidad, kemudian punya sifat yang keras, tegas, pengis barangkali. Karena memang mereka punya tugas untuk memberikan azab kepada ahlun nar. Jadi kalau begitu di antara mereka ada yang punya tugas penjaga api neraka. Ini secara cepat dan singkat, karena memang supaya cepat selesai, karena sudah lama ini enggak rampung-rampung. Ya, jadi sampai kepada beberapa penjelasan tentang tugas-tugas malaikat. Jadi yang kita baca tadi adalah yang pertama adalah menjelaskan tentang keutamaan para malaikat Allah Zulna. Jadi malaikat Allah adalah hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang memang amat mulia. Mereka adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah Zulna dengan segala sifat yang telah disebutkan tadi. Kemudian para malaikat ini ternyata di antara mereka punya tugas yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang mamkul arsy, di antaranya pula ada yang menjaga al-jannah, di antara pula ada yang menjaga nar, api neraka. Insyaallah kita sambung lain kesempatan. Launa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.